menjadi sakit hatinya karena kita. Berapa orang yang telah kita zalimi karena menyakiti hati seorang mukmin, berprasangka buruk kepada seorang mukmin, itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada menghancurkan 70 Ka'bah batu demi batu. Ka'bah yang kita hormati, Ka'bah yang kita cintai, Ka'bah yang kita agungkan, Ka'bah yang kita tawafi dan kita cium batunya, ternyata masih lebih kecil nilainya daripada hatinya seorang mukmin. Hati orang yang beriman kepada Allah itu lebih mulia 70 kali daripada Ka'bah. Sehingga Rasulullah SAW memastikan, jika kamu menyakiti hati seorang mukmin dengan perkataanmu, dengan sikapmu, dengan perasaan kejelekmu, lalu seorang mukmin yang tidak bersalah itu menjadi sakit, maka dosamu di sisi Allah lebih besar daripada kamu menghancurkan 70 Ka'bah batu demi batu. Waliyadzubillah. Hal seperti ini juga harus menjadi renungan kita setiap hari. Jangan kita kembali nanti di bulan Ramadan dalam keadaan yang sama. Ramadan yang ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadikan bulan Ramadan yang telah lewat ini dan bulan Syawal yang kita mulai dengan lembaran baru ini, mari kita jaga lembaran kita. Mari kita perhatikan sikap kita. Mari kita kendalikan hawa nafsu kita. Kalau di bulan Ramadan kita bisa tidak berbicara seenaknya. Di bulan Ramadan kita takut untuk melihat apa yang kita inginkan. Di bulan Ramadan kita takut untuk berprasangka buruk kepada orang. Lalu apakah dengan lepasnya bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan, itu berarti kita boleh berbuat yang tidak baik, boleh berkata yang tidak baik, boleh berprasangka yang tidak baik? Jika seandainya ini dibenarkan, maka di mana Allahnya? Apakah Allahnya sudah lenyap seperti bulan Ramadan? Tidak, para hadirin. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, bukan hanya mengetahui, Maha mengetahui, Maha melihat terhadap segala perbuatan kita. Tidak ada satu kecil biji zarrah pun daripada perbuatan kita, daripada perkataan kita, bahkan daripada lintasan hati kita, terkecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pada pagi hari Allah melihat ini orang jelek, siang hari Allah melihat ini orang jelek, sore hari Allah melihat ini orang perbuatannya jelek, malam hari dilihat oleh Allah ini orang prasangkanya jelek, besok jelek, minggu depan jelek, bulan depan jelek, maka Allah tidak sudi melihat kepada orang ini. Allah akan berpaling dari seorang hamba ini. Jika Allah sudah berpaling dari sehamba ini, maka berarti malaikat dan rahmat akan keluar dari hatinya. Ketika malaikat dan rahmat sudah keluar dari hatinya, yang masuk pasti adalah syaitan, dan masuk pasti adalah laknat atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.